بسم الله الرحمن الرحيم. Qurannya sudah, hadisnya ya, supaya lengkap bahasan kita. Saya enggak akan tafsirkan, cuma bacakan saja. Aila yara'i bi'amalihi ahadan. Tegasnya ayat ini ingin mengatakan, jangan sampai seseorang melakukan amalan karena riya, ingin dilihat oleh seorang pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan menegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkal asghar. Iyyakum, kalau ada kata iyak, itu hukumnya ketat, hati-hati. Kalau yang positif maksudnya cepat kerjakan, kalau yang negatif cepat tinggalkan. Yang positif misalnya di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika menggunakan kalimat iyak sebelum ibadah, itu artinya cepat kerjakan. Jadi kalau Allah minta misalnya salat, azan datang, Allahu Akbar, cepat kerjakan, jangan tunda. Datang Ramadan, cepat lakukan. Datang kesempatan puasa, cepat ambil. Datang kesempatan infak, cepat ambil. Karena ketika Anda tidak ambil, belum tentu menemukannya lagi. Paham ya? Tapi kalau dalam pengertian negatif, cepat tinggalkan. Biasanya harakatnya fathah. Iyaka wasyirka. Iyaka wassarakata. Iyaka waszina. Tinggalkan zina. Tinggalkan pencurian. Tinggalkan pembunuhan. Tinggalkan syirik. Nah sekarang lihat. Iyakum wasyirkal asghar. Hati-hati dengan syirik ringan. Hati-hati. Berarti di balik itu ada bahaya yang besar. Sama dengan hoax. Awas, hoax itu bahaya. Tidak ada hoax yang membangun. Hati-hati. Awas, itu bahaya ya. Kita luruskan sejenak dalam pengertian kita. Jangan pikirkan yang macam-macam ya. Baik, jangan pikirkan. Lihat sini. Nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering saya sampaikan di hadis Muslim. Halaman 111 di paling kiri. Ya, teman-teman sekalian perhatikan hadis dari nomor 6, 7 sampai dengan ke-8-nya. Saya lengkap sekarang sebutkan nomornya. Baik, lihat baik-baik. Nabi mengatakan di akhir masa nanti ada para pendusta yang muncul tiba-tiba menyebabkan berita rusuh di kalangan Anda. Dan itu menyebabkan informasi yang tidak tepat. Dia enggak diketahui siapa, cuman muncul anonim. Sampaikan, dia sebarkan, cuman bikin ribut. Kata Nabi di ujung hadisnya, iyyakum wa iyyakum. Hati-hati dengan mereka karena mereka bahaya. Datang ke tengah-tengah orang Islam, nyebarkan berita yang tidak baik supaya Anda ribut. Saya tadi baru landing dari pesawat, langsung menerima kemudian broadcast. Dan sumbernya mengatasnamakan komunitas Lampung, Lampung Goroba. Ya, menyampaikan berita-berita, intinya disebarkan di kalangan jamaah supaya tidak hadir di pengajian. Ya, menyampaikan berita tentang pemahaman-pemahaman sesat, Adi Hidayat dan sebagainya. Hati-hati, kalau saya terserah Anda, mau ikut silahkan, tidak silahkan. Saya gak pernah paksa Anda. Anda nilai ada manfaat, silahkan ambil. Anda tidak nilai ada manfaat, tinggalkan saya, cari guru lain yang lebih baik. Daripada Anda berbuat maksiat, saya kasihan pada Anda. Ya. Dan yang lebih kasihan lagi, yang disebutkan kalimat di dalam broadcast itu adalah, gurunya pernah ketemu dengan kami. Dan kami berikan masukan-masukan sampai kemudian pamit. Jadi ketika Anda membuka kalimat dengan cara tidak tepat, saya kasihan pada guru Anda. Saya tutup aib guru Anda, tapi Anda buka kembali dengan cara yang tidak tepat. Kasihan guru Anda. Kalau saya sih tidak ada masalah. Ya, Anda mau sebarkan apa saja, silakan. Saya besok mau ke Palembang, hari Ahad. Ini sebelum saya datang, sudah disebarkan lagi di sana. Daripada antum nyebar-nyebarkan, mendingan datang ketemu saya, sampaikan. Selesai masalah, saya kasihan pada antum. Ya, jadi kalau Anda tidak sepakat, tinggalkan saya cari guru lain. Kalau Anda sepakat, ambil, ada manfaatnya, terapkan. Tidak ada, silakan. Kita boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita berselisih. Itu masalahnya. Kita boleh tidak sama, tapi jangan sampai menghalangi kita makan durian sama-sama. Di depan durian sudah ada, durian besar-besar, kita lewat di tempat yang sama, jalan kelihatan yang sama, siapa saja bisa beli, siapa saja bisa menikmati. Kan aneh, Anda Islam, saya Islam. Keimanan kita sama, Nabi kita sama, kenapa tidak saling sapa? Kenapa tidak ada salam? Kadang-kadang menjawab salam tidak dijawab, Masya Allah. Itu luar biasa, dari mana kaidah itu ditemukan? Siapa yang mengajarkan Anda? Hati-hati teman-teman sekalian, itu yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, dan saya kasihan pada guru-gurunya, guru-gurunya tidak begitu. Tapi kenapa bisa menuliskan kalimat-kalimat yang demikian? Dan saya juga kecewa, kenapa gurunya tidak mengingatkan? Harusnya gurunya mengingatkan, jangan sampaikan begitu. Jangan ciptakan suasana demikian. Ini kan gak mungkin gurit menyebarkan kalimat yang tidak baik kalau gurunya tidak memberikan hambatan-hambatan di situ. Ya, jadi ini peringatan saja. Ya. Kalau saya sih demikian seperti tadi. Anda ada manfaat, ambil. Tidak ada, tinggalkan. Dan kita sudah capek membicarakan ini. Buang-buang waktu, dan malam ini waktu kita habis juga untuk membahas yang seperti ini. Ya. Sudah, tidak ada hoax yang membangun. Ya Rasulullah wa masyirkal asghar. Ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Qala, beliau menjawab, ar-riya. Syirik asghar itu riya. Jadi dalil Qur'annya sudah ada, hadisnya ada, keterangan ulamanya ada, apalagi yang Anda ragukan dari itu semua. Saya tutup dengan kalimat hadisnya, yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibada bi'amalihim. Maka pada hari kiamat orang riya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala saat semua pahala dari perbuatan hamba itu diberikan. Lihat kalimatnya. Idhabu ilal ladzina kuntum tara'unahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'. Kata Allah, "Hei, kamu enggak usah ke sini. Saya enggak mau lihat kamu. Pergi kamu dari sini, pergi kamu dari sini, temui orang-orang yang pernah kamu riakan saat di dunia. Apakah kamu dapatkan pahala dari situ atau enggak?" Jadi kalau Anda pernah sholat ke masjid hanya karena kawan Anda, Anda akan diusir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau lihat kamu. Datang saja pada teman Anda yang kamu saat ke masjid pengen lihat oleh teman kamu. Minta pahala ke sana. Hei Anda yang pernah taklim karena ingin kelihatan oleh temannya, diketahui oleh kawannya, disebut ikhwan, disebut akhwat, disebut macam-macam, tidak ingin absen karena ada teman pengawasan dan sebagainya, diusir Anda oleh Allah. Pergi kamu dari sini. Pergi. Datang pada ikhwan kamu, datang pada akhwat kamu, mintakan pada teman-teman kamu pahala yang pernah kamu niatkan untuk dia. Paham? Dimulai hari ini, periksa diri kita, tangisi di jantung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan perbuatan kita dari dua jenis syirik ini. Keduanya tetap bahaya dalam amalan kita. Yang satu mengekalkan di neraka, yang satu bisa menjamin hilangnya amalan kita. Kalau amalan hilang mau kemana antum di akhirat nanti? Jelas ya? Dunia antum sudah jelas diatur. Tapi akhirat antum belum ada jaminan. Rizki antum sudah ditetapkan. Antum tinggal mencari saja. Tapi jannah antum kan belum ketahuan. Makanya antum cari dengan serius. Lebih serius daripada mencari dunia antum. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Resumnya dengan bahasa Indonesia. Sudah saya sampaikan di sini. Ini yang paling singkat. Ini yang paling singkat. Nanti setelah ini insya Allah akan ada makalah ringan bahasan dari ini. Dalam bentuk bahasa Indonesia, insya Allah nanti kalau kita satukan, akhir tahun kita jadikan buku insya Allah. Pedoman yang pernah dibahas di sini, dan jadi pedoman untuk keluarga kita. Sepakat? Nanti siap-siap membantu saya untuk menuliskannya? Siap ya? Jadi kalau nanti saya mintakan, tuliskan kesimpulan, antum tulis, sebagian dari teman antum nanti ada yang menuliskan, nanti kirimkan dalam bentuk ketikan, setiap nanti pertemuan saya periksa, kalau bagus kita jadikan kemudian modul, nanti insya Allah kita sebarkan dalam kebaikan. Sepakat ya? Baik, alhamdulillah. Sekarang sudah ada yang kreatif, setiap kalimat-kalimat kami itu dituliskan dalam bentuk skema-skema, ada tulisan-tulisan. Cuman saya sarankan, pemirsa dimanapun Anda berada, saya sarankan setiap tulisan Anda, kalau bisa kirimkan dulu ke Akhir TV, melalui teman-teman panitia, supaya nanti saya bisa koreksi. Kadang di situ ada dituliskan beberapa bagian, dinisbatkan kepada kami, tapi ada beberapa bagian yang perlu dikoreksi. Ya, supaya tidak menyebar kesalahan, antum yang nulis, nanti saya yang kena tahdir. Ya. Tapi itu tidak menjadikan ini batal sebagai wakaf. Wakaf? Wakaf? Untuk alhamdulillah. Tayyib.